الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-68 dari kitabul Janaiz. Pada bab yang ke-68, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bangun bab man ahabad dafna fil ardil muqaddasa aw nahuya. Bab seorang yang menginginkan untuk bisa dikuburkan di Ardul Muqaddasah, di Ardul Palestin. Merupakan kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau negeri yang semisalnya negeri Mekah atau Madinah. Dan tentunya yang berkaitan dengan perkara kematian yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Akan tetapi tentunya kita berharap dan berupaya agar kita bisa meninggal di negeri yang baik. Terlebih lagi kalau seorang bisa meninggal di negeri Madinah, datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha. Fa'inna man mata biha kuntu syafi'an lahu yawm al-qiyamah. Barang siapa yang mampu dan akal untuk bisa meninggal itu wafat di Madinah, maka hendaklah wafat di negeri tersebut. Karena barang siapa yang meninggal di negeri tersebut, maka aku akan menjadi pemberi syafaatnya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana tentunya kita pun tidak menginginkan untuk meninggal di negeri kafir, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bari'un mimman mata baina dhahril kuffar. Aku berlepas diri dari orang yang meninggal di antara orang-orang kafir. Di negeri orang-orang kafir. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Mahmud wa Mahmud ibn Ghailan. قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر ومعمر ابن راشد عن ابن طاووس وعبد الله ابن طاووس عن أبي وطاووس ابن كيسان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكا فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عينه وقال ارجع فقل له يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله تعالى أن يدنيهم من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, dan datang marfu'an ursila malakul maut ila Musa, diutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tentunya yang mengutusnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia, sokka. Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, darabah, memukulnya. Dan lewat yang lainnya, saya muslim, fafaqa aina. Sampai pukulan tersebut mengakibatkan tercungkil mata malakul maut tersebut. Faraja ila rabbih. Maka malakul maut kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ya Allah, engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mata Jibril tersebut menjadi sehat kembali. Kemudian Allah berkata kepada malakul maut tersebut, kembalilah kamu kepada Musa dan katakan kepadanya, letakkan tanganmu di punggur sapi, sapi jantan. Maka lahu bikuli magotot bihyadu bikuli syaratin sana. Setiap bulu sapi yang dia tutupi dengan tangannya, yang tertutup oleh telapak tangannya, itu untuknya 1 tahun dari umurnya. Ditambah umurnya dari setiap bulu yang dia bisa tutup dengan telapak tangannya 1 tahun. Maka ketika malaikat tersebut datang kepada Musa dan mengatakan tersebut, Musa bertanya, ayya Rabb, thumma madha? Wahai Rabb, seandainya sudah berlalu umur tersebut, umur tambahan sesuai dengan jumlah bulu yang bisa dia tutup dengan telapak tangannya, apa yang akan terjadi padaku? Qala thumma maut. Setelah itu pasti akan datang kepadamu kematian. Maka Nabi Musa mengatakan, fa'an, kalau begitu lebih baik mati sekarang. Karena sekarang mati dan berapa puluh tahun yang akan datang pun akan mati. Kalau begitu sekarang. Kalau akhirnya harus meninggal juga, maka lebih baik meninggal sekarang. Kemudian Nabi Musa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan jasad tubuhnya ketika meninggal, didekatkan dari Ardul Muqaddasah, negeri Palestina, Lam Yata Hajar, jarak lemparan dengan batu. Jadi kalau tempat dikuburkannya dilemparkan batu tersebut ke Ardul Muqaddasah, itu bisa sampai di tempat Ardul Muqaddasah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku berada di sana di tempat Ardul Muqaddasah, la araitukum qabra. Aku akan lihat kepada kalian di mana tempat dikuburkannya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ila janib tariq indal kuthaib al-ahmar. Beliau dikuburkannya di janib tariq, di samping jalan indal kuthaib al-ahmar, yang ada di sana gundukan atau gunung kuthaib al-ahmar, batu atau kerikil merah. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini sebagian orang dari kalangan orang-orang mulhidun, orang-orang yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih mengutamakan akalnya daripada al-istislam, tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerima semua korbannya, mereka menentang hadis ini. Dengan akal-akal mereka yang tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akal-akal yang sakit, mereka mengatakan, bagaimana katanya bisa Nabi Musa alaihi salatu wasalam menampar malaikat sampai tercungkil matanya. Bagaimana ketika datang kematian Nabi Musa salam melakukan hal tersebut? Ini perkara yang tidak masuk akal mereka. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan lapang dada menerima khabar tersebut. Nabi telah mengkhabarkannya. Dan hadis yang meriwayatkan kisah ini sanadnya sahih. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ketika datang orang ingin mencabut nyawanya, Nabi Musa memukulnya sampai tercungkil matanya. Kita benarkan khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini khabar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sahihnya dari hadis ini, Nabi Musa alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jasadnya didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Ardul Muqaddasah. Dan disebutkan oleh para ulama sirah bahwasanya Ardul Muqaddasah yang Allah merintahkan Bani Israel yang bersama Musa untuk memasukinya, yang disebutkan kisahnya di surah Al-Ma'idah, itu belum dimasuk oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai beliau meninggal. Dan dibukakan Ardul Muqaddasah itu pada zaman Yusha Ibn Nun. Zaman Yusha yang merupakan pewaris nubuah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau berdoa kepada Allah agar didekatkan jenazahnya dari Ardul Muqaddasah, yang mana pada saat itu masih dikuasai Ardul Muqaddasah oleh Jababirah, yang Allah perintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk memeranginya. Dan juga yang berkaitan dengan kuburan para nabi, disebutkan oleh para ulama bahwasanya semua nabi, semua rasul itu tidak diketahui kuburannya secara muayyan, di mana tempatnya, kecuali kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun yang lainnya sekarang tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang menunjukkan bahwasanya kuburan Nabi. Sekarang sebagian orang mengatakan ini kuburan Nabi Hud datangnya, tidak ada yang menunjukkan hal kuburan Nabi, tidak ada yang diketahui secara muayyan kecuali kubur Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan yang berkaitan dengan meninggal di tempat yang baik, seperti tadi kita sebutkan, tentunya merupakan harapan kita semuanya. Betapa bahagianya seorang hamba ketika dia meninggal di tengah ahlu tauhid bersama saudara-saudaranya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah minal muwahidin. Yang sudah kita lalui, Nabi SAW mengatakan man min rajuslim mut fayakumu ala janazatihi arba'un la yushrikuna bilai syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Dan hari ini saya Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun rekan-rekan muslimin dia meninggal, kemudian dia disolatkan oleh 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima syafaat mereka, mengabulkan doa mereka ketika menyolatkan jenazah muslim tersebut. Ini tentunya kemuliaan yang sangat besar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan karena tersebut kepada kita semuanya. Ketika kita meninggal, kita disolatkan oleh saudara-saudara kita, ahlu tauhid, al-muwahidun, yang keutamaan sangat besar sekali. Kemudian bab berikutnya, bab dafni bil lail, wa dufina Abu Bakar radhiyallahu anhu laila. Bab diperbolehkannya menguburkan jenazah di waktu malam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika dia meninggal, beliau pun dikuburkan di waktu malam. Adapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menguburkan jenazah di waktu malam, itu jika ketika dikuburkan di waktu malam, kita tidak bisa menaikkan hak jenazah tersebut, tidak bisa memandikannya dengan sempurna atau mengkapaninya, atau tidak ada yang menyalatkannya, maka pada saat itu maka hendaknya ditangguhkan penguburannya sampai esok harinya, sehingga jenazah bisa diurus dengan sempurna. Adapun seandainya jenazah bisa diurus dengan sempurna dan siap dikuburkan di waktu malam, maka diperbolehkan menguburkan jenazah di waktu malam. Dan ini pun pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian sahabatnya. Beliau pernah menguburkan sebagian sahabatnya di waktu malam. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau meninggal di awal malam setelah maghrib, maka beliau dikuburkan di malam juga. Dan kisahnya sudah kita lalui. Di hari meninggalnya Abu Bakar, beliau bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dahulu Nabi SAW meninggal hari apa? Kemudian dijawab oleh putrinya, maksudnya Nabi SAW meninggal hari Senin. Dan hari itu bertepatan dengan hari Senin ketika Abu Bakar bertanya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggal di hari tersebut, dan beliau meninggal di hari tersebut dan dikuburkan di malam itu juga. Kita akan baca qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, qala hadatsana Jarir, Jarir bin Abdul Hamid, Ani Syaibani, Sulaiman bin Abi Sulaiman, Ani Syabi, عن ابن شراحيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو أصحابه وكان سلعا فقال من هذا فقال فلان دفن البارحة فصلوا عليه. Dari Abu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyolatkan seseorang setelah orang tersebut dikubur di waktu malamnya. Dan kisahnya sudah kita lalui dengan lebih lengkap. Pada suatu hari Nabi melewati sebuah kuburan mandud yang terpisah dari kuburan yang lainnya, dan terlihat kuburan baru. Maka Nabi bertanya, maka dikhabarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, maksud ini kuburan fulan meninggal tadi malam dan kami kuburkan. Kemudian Nabi mengatakan, afal adantumuni, tidak kalian beritahukan kepadaku tentang kematiannya? Kemudian kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan, karihna an nuqita ya Rasulullah, kami tidak ingin mengganggu engkau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW ketika mengatakan tersebut, qama huwa washabu, beliau berdiri bersama sahabatnya, berdiri untuk sholat dan pasal membuat shaf di belakang beliau. Wa kana salanu faqala man hadha faqala fulan wa dufina al-badih fa sallu alaihi. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya menyolati orang yang meninggal tersebut setelah dikuburnya. Syahidnya para sahabat mengkhabarkan bahwasanya jenazah tersebut dikuburkan di waktu malam. Di waktu malam menunjukkan bolehnya hal tersebut. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.